Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama dengan mempelajari ilmu alat berupa ilmu bahasa Arab. Nah, dan ilmu bahasa Arab kita yaitu ilmu muhaddatsah kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha pada jilid kedua. Dan setelah selesai yang akan kita lanjutkan pada jilid ketiga insyaallah. Semoga bisa dimulai pada pekan depan. Nah, untuk malam ini kita memurojaah ujian DL2, Durusul Lughah 2, 6, melanjutkan. Dan sudah dikoreksi 5 soal ya. Nah, mungkin koreksian kita malam ini bisa lebih cepat. Barakallahu fikum. Nah, sekarang masuk nomor 6. Tafadhalu yang mau membaca nomor 6. Para siswa ini lebih baik daripada mereka itu. Terjemah bahasa Arab yang tepat adalah Haula ittullabu ahsanu min au min ulaika. Apa berarti masuknya? Alif. Alif atau A ya. Alif A. Itu dibaca A, kalau B dibaca B. Naam. Kemudian untuk Jim itu dibaca C. Barakallahu fikum, jawaban yang benar adalah Hamzah atau A. Iya. Nah, para siswa ini lebih baik daripada mereka itu. Terjemah bahasa Arab yang tepat adalah Haulai atulabu ahsanu min ulaika. Nah, kenapa kita enggak memilih B? Haula itulabu ahsanuna min ulaika. Naam. Karena isim tabdilnya yang dia itu ahsanu berubah menjadi jamak, dibin jamak itu ya, ahsanuna bikin jamak kan? Naam. Boleh enggak isim tabdil dibikin jamak? Af'alu menjadi af'aluna, afdalu afdaluna, ahsanu ahsanuna. Gitu kan? Nah, assalamualaikum. Jawabannya nanti kita akan membaca sedikit dari kitab Mumti' tentang keterangan ini ya. Kemudian kita lihat yang Jim, yang C. Ulai katulabu ahsanu min haulai. Nah, di situ sudah benar isim tabdilnya dengan memakai ahsanu mufrad, tidak dibikin jamak. Hanya salahnya pada penempatan apa? Isim isyarah. Salah dalam penempatan isim isyarah, kata tunjuk. Nah, kata tunjuk yang dipakai di situ. Kalau ulaika itu untuk jauh. Ulaika itu untuk jauh. Yang kita inginkan adalah untuk dekat. Para siswa ini. Ini gitu kan, diartikannya itu. Diartikannya ini, berarti untuk yang dekat. Hadza hadani haulai, gitu kan? Dekat untuk dekat mufrad kita baca hada. Musana dekat kita baca hadani. Yang jamaknya haulai. Nah, kalau ulaika jamak dari dalika. Dalika berarti jauh kan? Danika. Nah, yang dalika mufrad, yang danikanya musana, yang jamaknya apa? Ulaika. Jadi yang perlu diteliti di situ. Pertama, artikan ini dan itu. Ini itu menunjukkan dekat, itu menunjukkan jauh, gitu kan? Nah, para siswa ini berarti ambil yang dekat, yaitu apa? Haula itulabu. Kalau ulai katulabu, para siswa itu menunjukkan jauh. Nah, ahsanunya benar di sini, ahsanu yang di salahnya double ya, di salah dari sisi isim isyara kata tunjuknya dan juga salah dari sisi penggunaan isim tabdilnya. Nah, coba buka isim tabdil halaman berapa isim tabdil? Halaman 76, pembahasan isim tabdil ada di halaman 76, gitu kan? Ketemu halaman 76? Nah, kita baca langsung ke poin yang bersangkutan yang berkaitan dengan soal, yaitu 78. Lihat halaman 78 bagian E. Nah, coba dibaca Pak Yogi yang E. Tujuh lapan yang bawah itu. Keadaan isim tafdhil ada empat, dibaca. Keadaan isim tafdhil ada empat, yaitu satu, apabila isim tafdhil tidak diberi alif lam dan tidak mudhof, maka isim tafdhil tersebut wajib mufrad dan mudzakkar pada semua keadaan. Nah, dan, itu kan sebentar. Maka isim tafdhil tersebut, isim tafdhil itu yang wajannya af'alu, afdholu, a'lamu, ahsanu, itu isim tafdhil. Wajib mufrad dan mudzakkar. Mufrad yaitu bukan ahsanuna. Ya, kalau ahsanuna berarti jamak. Dan juga mudzakkar, kalau mu'anasnya apa? Husna, afdholu, fudla. Gitu kan? Kalau apalagi? Akbaru, kubro. Nah, itu berarti mu'anas isim tafdhilnya. Nah, di sini isim tabdil tidak di, kalau isim tabdilnya, jika isim tabdil tidak diberi al dan tidak mudhof, maka isim tabdil tersebut wajib mufrad dan mudzakkar pada semua keadaan dan harus disertai dengan min. Nah, lihat yang jawaban kita yang A. Haula itulabu ahsanu. Ahsanu. Nah, isim tabdil di situ tidak diberi al, ya enggak? Ada alnya enggak? Enggak ada kan? Nah, kemudian mudhof enggak? Isim tafdhilnya? Enggak mudhof. Nah, nanti ada contoh yang mudhof. Enggak mudhof ya, berarti sudah memenuhi syarat di sini. Isim tafdhilnya tidak beral dan tidak mudhof. Maka dalam semua keadaan dibaca mufrad mudzakkar yaitu ahsanu, tidak boleh berubah menjadi ahsanuna atau husna. Nah. Ya, terus lanjutan bacaan dan harus disertai min setelahnya. Iya. Contohnya misaluhu Khalidun afdalu min Sa'idin. Khalid lebih utama daripada Sa'id. Hadani afdalu min hadha. Dua orang ini lebih utama daripada ini. Al-mujahiduna afdalu min qaiduna. Para mujahidin lebih utama daripada orang-orang yang tidak berjihad. Fatimatu afdalu min Su'ada. Fatimah lebih utama daripada Su'ad. Hatani afdalu min hataini. Dua wanita ini lebih utama daripada dua wanita itu. Al-muta'allimatu afdalu min minal jahilatu. Minal jahilati. Al-muta'allimatu afdalu min jahilati. Para wanita pelajar lebih utama daripada para wanita bodoh. Nah, hasab cukup. Bandingkan yang keadaan yang ketiga sekarang. Apabila isim tafdhil diberi al. Nah, itu yang ketiga. Baca. Tiga, apabila isim tafdhil diberi al, maka tidak boleh disertai min. Tidak boleh disertai min setelahnya. Dan wajib mengikuti isim sebelumnya dari sisi jenis dan bilangannya. Misaluhu contohnya, huwa al-afdhalu, hiya al-fudla, huma al-afdholani, humal fudlatani, humal afdholuna, Humul afdaluna. Humul afdaluna. Hunnal fudlata fudlatatu. Fudlayatu. Hunnal fudlayatu. Nah, barakallahu fikum. Ada perbedaan kan? Huwal afdal. Mufrad enggak afdal? Mufrad. Humal afdalani. Musana bukan? Al afdaluna. Jamak bukan? Jamak. Al fudla muanas. Fudlayani muanas musana. Ya. Fudlayatu. Jamak muanas salim. Mengikuti ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya, empat keadaan ini nanti dibaca sendiri. Yang ya, sahihnya di sini. Kenapa sih salah menyebut ahsanuna? Karena apa? Karena tadi isim tabdilnya tidak beral dan tidak disertai min, sehingga bentuknya mufrad tetap. Nah, barakallahu fikum. Lebih enak kalau ada referensi lain kan, jadi enggak perlu menulis tapi insyaallah bisa paham ya. Nah. Iya, itu apa? Tambahan dari kitab Al-Mumti'. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan sekarang nomor ke-7. Nomor ke-7. Baituka jamilun ... huwa shaghirun. Jika lakina diletakkan pada ... di atas, maka kalimatnya akan berubah menjadi jawabannya D atau dal. Baituka jamilun lakinnahu shaghirun. Ahsanta. Naam. Betul jawabannya D ya. Naam. Baituka jamilun ... huwa shaghirun. Jika lakinna diletakkan pada ... di atas, maka kalimatnya akan berubah menjadi. Naam. Lakinna saudarinya siapa lakinna? Inna. Saudarinya inna. Inna apa amalannya? Menasobkan isim dan menasobkan mubtada menjadi isimnya dan merofak khobar menjadi khobarnya. Gitu kan? Artinya apa? Lakina itu masuk kepada isim, masuk kepada jumlah ismiyah atau masuk kepada mubtada dan khobar. Yang mubtadanya berubah menjadi isimnya lakina, khobarnya berubah menjadi khobarnya lakina. Nah, seperti yang kita baca ini huwa shaghirun, huwa itu mubtada di situ. Shaghirun khobar. Ketika masuk ke lakina, nam, huwanya berubah menjadi isimnya lakina, shaghirun menjadi khobarnya. Hanya saja huwanya berubah menjadi domir mutasil yang dibaca hu, lakinna hu. Nah, kenapa? Karena kalau huwa itu kan domir munfasil, domir yang berpisah, maka makanya huwa, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Kalau yang mutasil, yang dia itu harus bersambung, maka memakainya hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya kan? Ya, terus na, ya enggak? Nah, di situ. Jadi berubah. Nah, shaghirun di situ. Coba kita lihat yang A. Baituka jamilun lakinna huwa shaghirun. Ada berapa kesalahan? Baituka jamilun lakinna huwa shaghirun. Ada berapa kesalahan di situ? Ada dua. Pertama pada isimnya, yaitu huwa harusnya. Harusnya mutasil bukan munfasil, iya kan? Untuk mengerti bahasa kami mengatakan mutasil dan munfasil, buka bab domir. Karena beberapa santri atau beberapa ikhwan yang ikut taklim, ketika ada kosakata bahasa yang enggak dimengerti akan jadi bingung untuk memahami perkataan kami, iya enggak? Yeah. Tapi ini perkataan yang ringkas untuk disebutkan mutasil, munfasil, sebab kalau enggak dengan bahasa itu akan panjang. Sehingga antum lihat bab domir, buka halaman 105 ya. Nah, itu di situ dimungkinkan antum baca tentang masalah domir. Yang enggak paham setelah baca silakan japri ke penulis. Nah, bisa lewat grup atau japri ke penulis. Nah, nanti di semampunya untuk dijawab. Berapa halaman berapa tadi? 105 ya, 105 ya. Udah terbuka? 6. Oh, udah kelewat. Isim mu'rab, isim pembahasan isim mu'rab pembahasan si mabni berarti pada sebelumnya halaman, pada halaman 87 afan ya, karena ada pembahasan yang terlewat di situ, yaitu bahas macam-macam isim yang mabni, halaman 84 85 sampai halaman 88 sampai halaman 88. Itu ada bab domir ya, dijelaskan tentang mustad domir, mustatir, domir baris, domir mutasil, munfasil, ada semua di situ. Bahkan ada tabelnya, ada tabelnya kan? Nah, lebih mudah baca tabelnya. Itu yang tadi dimaksud huwa, huma, hum, ada di situ kan? Hiya, huma, hunna, halaman 87. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anah, nahnu. Itu kan ada ya, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Lalu di situ ada kolom di sampingnya, ada kolom huwa, ada alif, ada wawu, ada hiya. Itu untuk domirnya. Lengkap di situ ada bacaannya. Insyaallah silakan nanti dipahami dari situ. Yang bingung dengan domir, merujuknya ke halaman 84, 85, 86 tadi. Nah, ya kita lanjutkan bacaan berikutnya. Berarti alif tadi sebentar, yang A tadi salah karena pertama domirnya memakai munfasil, harusnya mutasil. Shogiron salah juga, kenapa? Karena dia mansub, harusnya marfu. Itu ya. Nah, yang B salahnya karena shogiron, harusnya marfu, ditulisnya mansub. Yang C salahnya karena domirnya memakainya lakinaha untuk mu'annas, harusnya makainya mudakar, lakinahu. Nah, nomor 8, silakan baca. Indi 15 kitaban bilughatil arabiyyati, wa 12 kitaban bilughatil faransiyati. Tulisan dengan huruf yang tepat untuk angka di atas adalah D. Indi 15 kitaban bilughatil arabiyyati wa 12 kitaban bilughatil faransiyati. Jawabannya apa? Di. Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Tulisan dengan huruf yang tepat untuk angka di atas, yaitu angka 15 dan 12. Naam. Adalah di indi khomsata asyara kitaban bilughatil arabiyyati wasna asyara kitaban bilughatil faransiyati. Naam. Telah lewat penjelasannya bahwa bilangan 11 dan 12, bilangan 11 dan 12 itu mencocoki yang dihitung. Nah, bilangan 11-12 wafiqonil ma'duda, dua bilangan tersebut mencocoki yang dihitung. Yang dihitung di situ kitab, kitaban, ya kan? Nah, yaitu isna mudakar, asyara juga mudakar, kitaban mudakar. Itu arti dari mencocoki. Asalnya isnani, asalnya isnani. Kemudian ketika ditarkib dibuang alifnya. Nah, isna asyara kitaban. Kalau mu'anas, yang dihitung mu'anas, seperti mirwahatan, menjadi isnata asyrota mirwahatan. Berarti untuk yang 11 dan 12 itu mencocoki yang dihitung. Tamyiz, yang dihitung di situ kedudukannya sebagai tamyiz, kitaban. Kemudian yang 19, yang 13 sampai 19 ya, bagian yang pertama menyelisihi yang dihitung, al-jusul awal yukhaliful ma'dud. Bagian yang pertama yaitu apa? Bagian yang depan. Salasata. Salasata asyara kitaban. Salasata mu'anas bukan? Mu'anas. Gitu ya. Arba'ata, khomsata asyara kitaban. Jadi bagian pertama menyelisihi yang dihitung. Al-jusul tsani yuwafiqul ma'dud. Bagian yang kedua yang menyamai yang dihitung. Bagian yang kedua itu apa? Asyara. Asyara kitaban. Semuanya asyara kitaban. Dari 13 sampai 19. Kalau mirwahatan kita mengucap asyrota mirwahatan. Thalatha asyrota mirwahatan. Atau mistorotan. Arba'a asyrota mistorotan. Nah. Ya, lanjutan nomor 9. Nomor 9. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di bawah ini adalah titik-titik, ar-rajulul hayata bil 'asa. Naam. Jawabannya C. Apa? J. Ya. C, jim ya. C. Coba dibaca. Qatala ar-rajulu al-hayata bil 'asa. Artinya lelaki itu membunuh dengan membunuh ular dengan aso. Dengan apa aso? Pedang apa? Tongkat ya. Dengan tongkat. Tongkat. Ya, laki-laki itu membunuh ular dengan tongkat. Nah, qatala di situ fiil, ar-rajulunya sebagai fa'il, hayata sebagai maful bihi objek. Karena itu harokatnya fathah karena objek mansub ya. Bil aso bi huruf alba harful jar, aso majrur bil ba. Nah. Qatala rajulu hayata bil aso. Nah. Qatala rajulul hayata bil aso. Kalau ghosala kita masukkan ghosala, benar apa enggak? Salah. Nah, salahnya dari sisi apa? Dari sisi arti, dari sisi arti. Kalau dari sisi konteks i'rab, ghosala fi'il, ar-rajulu fa'il. Al-hayata objek. Ya, laki-laki itu mencuci ular dengan tongkat. Nah, salahnya secara arti. Secara arti salah. Apa enggak lazim mencuci pakai tongkat apalagi yang dicuci ular kan gitu. Begitu juga kalau kataba. 6. Apalagi akala rajulu hayata bil aso. Kalau bil asonya dibuang, akala rajulul hayata. Benar enggak? Benar. Benar, cuman dosa kan? Haram. Ya, akala rajulul hayata. Laki-laki itu memakan ular. Konteks kalimat dan artinya benar. Benar, iya. Iya. Nah, namun enggak boleh secara syariatan itu enggak boleh. Karena itu ditulis di sini bil aso agar salah. Kalau ada akala rajulul hayata bil aso, salah secara arti. Karena apa? Karena enggak lazim makan dengan tongkat, yang dimakan ular. Gimana makannya? Kalau bil mil aqa benar. Laki-laki itu memakan ular dengan sendok. Makan dengan sendok kan? Nah itu. Barakallahu'alaikum. Artinya apa? Artinya kesalahan di sini kesalahannya pada arti. Nah. Kalau dari sisi i'rab ketemu adanya fa'il dan objek ketemu. Fi'ilnya semuanya muta'adi itu. Fi'ilnya semuanya muta'adi butuh objek. Gitu ya. Fi'ilnya semua muta'adi butuh objek. Nah, cuman salahnya dari sisi arti. Tidak lazim mengartikan itu dengan adanya huruf jar. Nah. Nomor 10. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di bawah ini adalah titik-titik fatahud dakakina. Iya. Jim at-tujjaru. Naam. Ahsanta. At-tujjaru fatahud dakakina. Para pedagang membuka toko-toko. At-tujjaru di situ jamak mufrad atau musanna? Jamak. Jamak. Nah, jamak taksir. Jamak taksir untuk yang berakal ya. Berakal enggak at-tujjar? Para pedagang berakal. Fatahu. Fatahu di situ fa'ilnya wawu yang memiliki arti mereka. Kembali ke siapa? Menggantikan siapa? At-tujjar. At-tujjaru fatahu dakakina. Nah, kalau dibalik yang fi'ilnya di depan maka kalimatnya fatahat tujjaru fataha at-tujjaru dakakina. Wawunya dibuang kalau diawalkan. Menjadi jumlah apa namanya? Fatahat dakakinu fatahat tujaru dakakin. Jumlah fi'liyah diawali fi'il. Kalau sekarang at-tujaru fatahut dakakin jumlah apa? Ismiyah. Nah. Ahsantum. Tepatnya tujar karena dia jamak untuk yang berakal dan menunjukkan pada laki-laki. Kalau tabibatu untuk muannas, akhwati untuk muannas, perempuan. Muhammadun dan Zaidun untuk musanna. Nah. Kalau jawabannya A, fi'ilnya diganti menjadi fatahna. B juga menjadi fatahna. Kalau D menjadi apa? Fataha. ya, Muhammadun wa Zaidun fataha, itu kan? Ya. Nah, nomor 11. Susunan kalimat yang tepat yang terbentuk dari kata-kata berikut untuk mengikuti tata bahasa yang benar adalah D. Darabal auladul hayata bil asa wa qataluha. Anak-anak itu memukul ular dengan tongkat dan membunuhnya. Naam, ahsanta. Susunan kata yang tepat yang terbentuk dari kata-kata berikut ini. Naam, darabal auladul hayata bil asa wa qataluha. Naam. Itu yang benar. Kalau A, kenapa salah? Al-auladu qatalal hayata bil asa wa darabuha. Salahnya apa? Qatalanya. Tidak ada fa'ilnya, tidak ada fa'ilnya. Naam. Fa'ilnya menjadi huwa kalau seperti itu. Huwa kembali ke siapa? Ke aulad enggak cocok. Aulad jamak, kalau huwa kan mufrad. Iya enggak? Nah, itu enggak cocok kalau huwa. Yang B. Qatalal auladu al-hayata bil asa wa darabuha. Apa yang salah? Secara arti sudah dibunuh, kenapa masih dipukul? Iya kan? Artinya kalau sudah membunuh sudah ditinggalkan. Nah, kalau dipukul sia-sia. Nah, jim darabul hayata bil asa wa qatalahal auladu. Apa salahnya? Darabu di situ ada wawu. Wawu sebagai fa'il. Domir itu berarti harus menggantikan kata lain kan? Kata apa yang akan diganti di situ? Kata apa yang diganti oleh wawu? Enggak ada. Salahnya di situ. Darabu itu daraba fi'il, wawu fa'il. Sudah benar. Ya, fi'il fa'il. Namun yang namanya domir itu adalah kata ganti, maka kita tanya mengganti mana di wawu? Enggak ada diganti kan? Nah, maka salah. Beda kalau diawali dengan kalimat sebelumnya, lalu muncul wawu, ya, berarti wawu tersebut sebagai pengganti untuk kalimat sebelumnya. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Yang di benar, daraba fi'il, auladu fa'il, al-hayata objek, ba' harful jar, asa majrur bil ba', wawu harfu atfin, qatalu nam fi'il, wawunya fa'il, dan fa'il tersebut menggantikan aulad yang sudah ada di depan secara lafad tulisan. Haknya mafulun bihi objek. Nomor 12. Kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat di bawah ini adalah titik-titik tanda tanya bala ro'aituhu. Jawabannya B atau ba. Ama ro'aita Muhammadan bala ro'aituhu. Nah, barakallahu fikum, pembahasan ini pada pembahasan istifham manfi, ya, tentang pembahasan apa istifham manfi. Kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat di bawah ini adalah bala ra'aituhu, tentu aku melihatnya. Nah, jawabannya bi ama ra'aita Muhammadan, bukankah engkau melihat Muhammad? Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat yang A. Ara'aita Muhammadan. Kenapa salah? Jawabannya nah, karena di situ apa pertanyaannya berupa hamzah, konteks kalimatnya dalam bentuk positif. Positif itu artinya tidak ada nafi dengan ma atau la. Ma, la, laisa itu kan artinya menunjukkan tidak atau bukan. Iya enggak? Seperti yang B itu ama, hamzahnya istifham, ma-nya ma'nafiyah, gitu kan? Apakah tidak? Kalau diartikan satu persatu, apakah tidak engkau melihat Muhammad? Arti singkatnya, bukankah engkau melihat Muhammad? Nah, asalnya artinya gitu, apakah tidak? 6. Ara'aita Muhammadan, di situ hamzah istifham, ra'aita fi'il fa'il, Muhammadan objek. Nah, jawabannya kalau kalimatnya seperti ini dengan salah satu dari dua jawaban, na'am atau la. Na'am atau la, yang dia itu harful jawab. Na'am. Kenapa? Karena bentuk kalimatnya adalah istifham yang kalimatnya positif diawali hamzah. Nah, Yang B, amma ra'aita Muhammadan. Nah, di sini istifham manfi. Artinya apa? Ada isi kata, ada kata tanya yang kata tanya tersebut diikuti oleh huruf nafyin, harfu nafyin, huruf yang memiliki arti penolakan, peniadaan. Diartikan bukan atau tidak. Itu ya. Nah, maka ketika istifhamnya manfin, istifham manfi, untuk jawaban yang itsbat memakai bala. Untuk jawaban menetapkan memakai bala. Jawaban yang manfi meniadakan memakai na'am. Ya, coba kita lihat jawaban ini. Ama ra'aita Muhammadan, bukankah engkau melihat Muhammad? Kita mengisbat jawabannya, menetapkan. Baik, jawabannya apa? Bala. Iya, tentu aku melihatnya. Sekarang jawaban manfi. Jawabannya untuk menunjukkan ketidakan. Jawabannya apa? Na'am. Ama ra'aita Muhammadan? Na'am. Ma ra'aitu Muhammadan? Na'am, ma ra'aitu Muhammadan. Jawabannya na'am. Yang na'am tersebut Allah dalam bahasa Indonesia akhirnya disesuaikan untuk penyesuaian diartikan tidak jadinya. Tidak. Aku tidak melihat Muhammad. Kalau diartikan dengan benar iya juga enggak boleh. Na'am, ma ra'aitu Muhammad? Iya, aku tidak melihat Muhammad. Cuman dalam penyesuaian sering diartikan na'am di situ akhirnya diartikannya tidak, aku tidak melihat Muhammad. Karena jawaban ini untuk jawaban manfi ya. Mengerti enggak jawaban manfi? Jawaban isbat, jawaban manfi. Jawaban isbat itu menetapkan. Jawaban manfi menolak. Kita antum ditanya, bukankah apakah engkau tidak melihat Muhammad? Apakah engkau tidak melihat Muhammad? Jawaban antum ingin mengisbat. Maksudnya ingin mengatakan melihat. Berarti apa jawabannya? Bala ra'aituhu. Tentu aku melihatnya. Nah, sekarang yang kita inginkan jawaban manfi. Apakah engkau tidak melihat Muhammad? Engkau ingin menafikan. Mengatakan tidak. Berarti makanya apa? Na'am. Na'am ma ra'aituhu. Nah, na'amnya ketika itu diartikan tidak. Tidak, aku tidak melihatnya. Mengerti enggak? Nah, ada pertanyaan di sini. Kalau diartikan iya boleh enggak na'amnya untuk jawaban manfi yang konteksnya isiban manfi? Ya boleh. Tapi harus tetap menyebutkan tidak di belakangnya. Amma ra'aita Muhammadan? Na'am, ma ra'aituhu. Apakah engkau tidak melihat Muhammad? Iya, aku tidak melihatnya. Bisa dipahami kan? Nah, itu. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Kemudian yang jim, hal ra'aita Muhammadan. Nah, kalau hal ra'aita Muhammadan jawabannya na'am. Na'am atau la sama dengan hamzah. Hamzah sama hal itu sama. Menuntut talabut tasdik. Nah, jawabannya na'am atau la. Ama darabta Muhammadan. Nah, di sini darabta beda fiilnya ya. Beda fiilnya. Kalau istifhamnya udah benar, istifham manfi, makanya ama. Cuman salahnya dari sisi jawabannya. Darabta. Nah, jawabannya apa yang benar kalau pertanyaannya amma darabta Muhammadan? Bala darabtuhu. Nah, bala darabtuhu. Tentu aku memukulnya. Kalau pertanyaannya amma darabta Muhammadan? Nah. Berarti jawaban yang tepat adalah B, yaitu amma ra'aita Muhammadan. Nah, nomor 13. Kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat di bawah ini adalah ara'aital mudarrisa ... c la ma ra'aituhu atau na'am ra'aituhu. Naam, betul jawabannya c, jim c. Kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat di bawah ini adalah ara'aital mudarrisa. Naam, apakah engkau melihat guru? Itu ada hamzah di situ ya, hamzah istifham yang jawabannya na'am atau la. Maka yang kita pilih jawaban tersebut bisa na'am bisa la. La ma ra'aituhu. La kalau untuk menafikan, untuk jawaban manfi. Na'am untuk jawaban yang isbat. Naam. Apakah engkau melihat guru? Kalau engkau enggak melihat, maka jawab la ma ra'aituhu. Kalau engkau melihat, boleh mengatakan na'am ra'aituhu. Yang jawaban A kenapa salah? Ara'aital mudarrisa bala ra'aituhu. Kenapa salah? Apa jawabannya? Karena istifhamnya bukan manfi. Karena istifhamnya bukan manfi. Itu jawabannya. Istifham manfi itu istifham yang yang bergandengan dengan ma atau la atau laisa, alaisa, ama, ala, gitu ya. Jadi enggak mesti ma. Yang penting itu huruf yang memiliki arti nafi. Bisa alaisa. Alaisa kadzalik bala, anita. Nah. Yang bi, na'am maraituhu. Kenapa salah? Na'am maraituhu. Kenapa enggak dipilih bi? Karena tidak lengkap. Jawaban bi itu benar, namun tidak lengkap. Sebab boleh jawab, sebab apa? Pertanyaan Hamzah, ara'aita Muhammadan, boleh dijawab na'am, boleh dijawab la. Gitu kan? Nah, selagi ada jawaban yang lengkap, antum pilih jawaban yang lengkap, jangan pilih yang tidak lengkap. Jadi, tapi ini ada maknya, Dad. Ara'aita al-mudar. Oh, na'am. Ya, harusnya ada, iya. Jadi ana baca na'am ra'aituhu ya. Maknya enggak perhatian. Aksanta, diingatkan. Betul. Yang B kenapa? Karena ada manya. Na'am ma ra'aituhu. Kalau itu pertanyaannya harus dari yang isibham manfi. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Yang jim tadi benar. Yang di bala ra'aituhu la ma ra'aituhu. Yang di ini salahnya dari depannya saja, bala ra'aituhu. Naam. Tambah satu soal apa cukup? Satu soal lagi. Nah, silakan. Nomor 14. Iya. Kata yang tepat untuk titik-titik pada kalimat di bawah ini adalah mata titik-titik min makati min makata ya ikhwani. Jawabannya C. Mata roja'tum min makata ya ikhwani. Naam. Kapan mereka datang kalian, dari Mekah? Roja'tum. Oh, kalian ya. Kapan kalian datang dari Mekah? Kembali. Kapan kembali? Kembali. Dari Mekah, wahai saudara-saudaraku. Naam, ahsantum. Mata roja'tum min makata ya ikhwani. Kapan kalian kembali dari Mekah, wahai saudara-saudaraku. Nah, kenapa tidak milih A? Mata rojak tuna. Ikhwani. Nah, nah, kalau yang mukhatabnya diganti baru benar. Ya, apa? Ya, akhawati. Ya. Mata rojak tuna min makata ya akhawati. Itu baru benar. Karena mukhatabnya ikhwan, yaitu apa? Jamak untuk mudakar, memakainya rojak tum. Kemudian B, mata dahab tunna min makata ya ikhwani. Salahnya apa? Sama mukhatabnya ya. Mukhatabnya di situ mukhatabat para perempuan, harusnya mukhatabun para laki-laki harusnya. Rajatum tadi benar. Yang di mata dahabtum min makata ya ikhwani. Nah, dahabtum sudah benar fa'ilnya kan? Dahabtum mukhatab. Mukhatabnya para laki-laki. Tapi kenapa enggak dipilih di atau salah? Nah, dari sisi huruf jernya, fi'il itu memiliki arti ditentukan juga arti beberapa fi'il artinya ditentukan oleh huruf jer. Beberapa fi'il artinya ditentukan oleh huruf jer, itu ya. Seperti rogiba, rogiba fi, rogiba anhu, rogiba fi artinya cinta. Rogibtu fil ilmi, aku cinta ilmu. Rogibtu anil ilmi, aku benci ilmu. Nah, itu kan? Salam tu ala alal mudarisi artinya apa? Aku memberi salam kepada guru. Salam tu lil mudarisi kitaban. Apa artinya? Aku menyerahkan buku kepada guru. Nah, itu berarti huruf jar itu bisa menentukan arti fi'il. Atau kalau tadi kan huruf jar untuk fi'il yang akan fi'il yang satu berubah artinya dengan huruf jar yang bergandeng, ya enggak? Kalau ini fi'il tertentu yang huruf jarnya harus itu. Itu. Fi'il ini huruf jarnya harus itu, enggak boleh diganti dengan lainnya. Kalau diganti nanti masuk dalam bab tadmin. Di pelajaran lebih tinggi ada namanya bab tadmin. Nah, seperti ini. Apa ini? Raja'a makanya min artinya kembali. Kalau dahaba makanya ila artinya pergi. Itu makanya ila. Nah. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan akan depan. Mau dipertahankan seperti ini untuk koreksi atau dipercepat? Atau dipercepat. Kalau dipercepat, tapi kalau kayak gini jadi paham. Terserah ya. Paham. Iya, kalau kalau mau kita jadikan satu pertemuan lagi bisa kita baca bisa. Siapa yang benar ini selesai. Tapi kalau ini mau seperti ini dalam rangka untuk murojaah DL1, DL2. Apa? Murojaah DL2 ya. Maka kita pertahankan seperti ini sampai selesai, kemudian masuk ke DL3 insyaallah. Dan insyaallah pekan depan Sabtu pagi kita sudah mulai untuk kitab Al-Mumti fi Ilmi Tasrif. Insyaallah yang kitab ini sudah hampir semuanya dibagi kepada peserta ya. Ada juga yang masih dalam pengiriman. Nan. Ada juga yang sudah dititipkan namun belum diambil. Barakallahu fikum. Dan yang karena enggak ikut tes, enggak berhak untuk mendapatkan. Untuk bisa mendapatkannya silakan membeli. Nah, barakallahu fikum. Untuk sepekan dua pekan ini ada diskon khusus, setelah itu kemungkinan normal harganya. Nah, insyaallah mulai Sabtu pagi sama Sabtu pagi dan Ahad pagi ya. Dimulai Sabtu pagi dan Ahad pagi yaitu sekitar jam berapa jadi? Kelihatannya sekitar jam berapa? Setengah enam apa jam enam? Sekitar setengah enam berarti, ya? Setengah enaman, sekitar setengah enam. Untuk waktu-waktu sekarang yang subuh sekarang sekitar setengah enam mulai. Karena Radio Al-Faruq setelah salat subuh ada online taklim yang pertama, biasanya Ustaz Rijal ya, atau Ustaz yang lain. Setelah taklim pertama selesai, taklim kita nanti untuk membaca kitab Al-Mumti' ini. Nah, insyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.